kembali dunia yang terlupa. Cukup sudah bermimpi. Kini asaku memutih, langitku kan meninggi. Ini semua akan nyata. Mampuku tetap kembali dunia yang terbenam, terbitku dari mimpi. Kini saksikan sayapku, apungkan puing bumi. Ini semua pasti nyata. Dapatkah ku